أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan ahibati fillah membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-41 dan seterusnya. قال الله تبارك وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. Kata Allah تبارك وتعالى dan sungguh telah datang peringatan-peringatan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Walaqad ja'a ala Fir'auna an-nudhur, dan sungguh telah datang kepada Fir'aun dan para pengikutnya an-nudhuru, peringatan-peringatan. Sikap mereka kadzabu bi ayatina, kata Allah jalla wa ala, mereka mendustakan ayat-ayat kami semuanya. Fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir, lalu kami siksa mereka dengan siksaan zat yang maha perkasa dan berkuasa. Akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur, apakah orang-orang kafir yang berada di sisi kalian, yang berada di sisimu wahai Rasul Allah, maksudnya kafir Quraisy, itu lebih baik dari orang-orang kafir sebelum mereka, ataukah kalian itu bara'atun, punya perjanjian, am lakum bara'ah, ataukah kalian memiliki perjanjian untuk dikenai atau untuk tidak dikenai azab, am lakum bara'atum fiz zubur, di dalam kitab-kitab, apakah kalian lebih baik wahai orang-orang kafir musyrikin dibanding mereka orang-orang kafir sebelum kalian, ataukah kalian wahai kafir musyrikin, kaum musyrikin, punya perjanjian untuk bisa bebas, bara'ah, bebas ya dari azab Allah Azza wa Jalla di dalam Az-Zubur, kitab-kitab terdahulu. Am yakuluna nahnu jami'un muntasir, ataukah mereka akan mengatakan wahai Rasul Allah, kami-kami ini semuanya akan ditolong. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura, mereka akan dikalahkan semuanya dan mereka akan berpaling mundur ke belakang. Balissa'atu maw'iduhum wassa'atu adha wa amar, maka hari kiamatlah tempat perjanjian mereka, orang kafir musyrikin dan orang kafir yang terdahulu. Wasa'ah dan hari kiamat itu adha, sesuatu yang mengerikan, wa amar dan paling pahit. Innal mujrimina fi dhalali wasu'ur, sesungguhnya para pelaku dosa berada di dalam kesesatan dan neraka sa'ir. Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim, pada hari mereka digiring di atas wajah-wajah mereka menuju neraka. Dzuku, dikatakan kepada mereka, massa saqar, rasakanlah sentuhan neraka saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu, kata Allah Azza wa Jalla, telah kami ciptakan dengan sebuah ketentuan. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa laqad jaa'a ala fir'aun, ay fir'aun wa qaumu. Dan sungguh telah datang kepada Fir'aun dan kaumnya an-nuzuru, peringatan-peringatan. Fa arsalallahu ilaihim Musal kalima. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka Musa yang berjuluk bergelar Al-Kalima. Wa ayyadahu bil ayatil bayyinat wal mu'jizatil bahirat. Allah Jalla wa Ala membela, menolong, membantu pengutusan Nabi Musa Kalimur Rahman dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata, mukjizat yang terang. Wa ashhadahum minal ibari, dan Allah Jalla wa Ala mempersaksikan kepada mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, minal ibari, berbagai macam pelajaran, malam yashhad ghairahum, apa yang Allah tidak persaksikan kepada selain mereka. Namun fakadzabu biayatillahi kulliha, namun mereka mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah itu semuanya. Fa akhadhahum akhdha azizim muqtadir, lalu Allah Jalla wa Ala menyiksa mereka dengan siksaan zat yang maha perkasa dan berkuasa. Fa agraqahu wa junudahu fil yam, lalu Allah Jalla wa Ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di dalam lautan. Tafsir yang keberikutnya, qala rahimahullah, pada ayat yang ke-43, akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur. Wal muradu min dhikri hadhil qisasi tahdhirun nas min al mukadzibina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan penyebutan cerita-cerita ini adalah peringatan kepada segenap manusia dan para pendusta atau yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena inilah Allah Jalla wa Ala berfirman, akuffarukum khairum min ulaikum, ay haula'i alladzina kadzabu afdalar rusuli khairum min ulaikal mukadzibin. Mereka-mereka yang mendustakan Rasul yang paling utama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lebih baik, apa lebih baik dibanding mereka-mereka yang telah berlalu mendustakan para Rasul. Alladzina dzakarallahu halakahum, para pendahulu yang mendustakan para Rasul, Allah Jalla wa Ala telah menceritakan tentang kebinasaan mereka. Wa ma jara alaihim, dan apa yang terjadi atas mereka. Fa in kanu khairam minhum, jika para pendusta terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari para pendusta terhadap para nabi sebelumnya, am kana ayyanjau minal azab, mungkin mereka akan bisa selamat dari azab. Walam yusibhum ma asaba ulaikal asyrar, tidak akan menimpa mereka apa yang menimpa orang-orang terdahulu, kaum yang jahat. Walaisal amru kadzalik, urusannya bukan demikian. Fa innahum illam yakunu syarram minhum falaysu bikhairim minhum, Kalaulah mereka bukan orang yang lebih baik dari orang-orang kafir sebelum mereka, kalaulah bukan mereka lebih jelek dari orang-orang kafir sebelum mereka, maka mereka musyrikin bukanlah lebih baik dari mereka. Am lakum bara'atun fi zubur, ay am a'taakumullahu ahdan wa mithaqan fil kutub allati anzalaha 'alal anbiya fata'taqiduna hina idzin annakum najuna bi ikhbarillah wa wa'dihi. Ataukah kalian punya perjanjian, ada perjanjian selamat di dalam kitab-kitab terdahulu? Maksudnya adalah, apakah Allah Jalla wa'ala telah memberikan kepada kalian perjanjian di dalam kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada para nabi, lalu kalian meyakini dengan itu kalian akan selamat dengan berita-berita dari Allah dan janji ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kata beliau, wa hadza ghairu waqi'in bal ghairu mumkinin aqlan wa syar'an. Ini tidak mungkin terjadi, bahkan tidak mungkin secara akal dan syariat. Antuktaba bara'atuhum fil kutubil ilahiyah al-mutadhamminati lil 'adl wal hikmah. Tidak mungkin bahwa mereka tercatat orang yang bebas dari azab Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, di mana kitab-kitab tersebut mengandung keadilan dan kebijaksanaan. Falaysa minal hikmati najatu amsali haula'il mu'anidin al-mukadzibin li afdhalir rusuli wa akramihim 'ala Allah. Kata beliau, maka bukanlah termasuk sebuah kebijakan, sebuah hikmah, selamatnya mereka-mereka, para penentang, para pendusta terhadap para rasul atau seutama-utama rasul dan yang paling mulia rasul di sisi Allah tabarak wa ta'ala. Falam yabqa illa ayyakuna bihim quwatun yantasiruna biha. Sudah tidak mungkin hal itu. Ada perjanjian di dalam kitab-kitab terdahulu, kalau mereka musyrikin ini akan bebas dan selamat dari adab. Tidak ada yang tersisa kecuali punya kekuatan mereka untuk membela. Fa akhbara ta'ala annahum yakulun nahnu jami'un muntasir. Allahu Jalla wa'ala memberitakan bahwa mereka akan mengungkapkan bahwa kami ini semuanya akan ditolong. Qala ta'ala mubayyinan li dha'fihim wa annahum mahzumun. Allahu Jalla wa'ala menjelaskan tentang kelemahan mereka dan mereka pasti akan dikalahkan, semuanya akan dikalahkan dan mereka akan berpaling ke belakang. Fawaqa'a kama akhbara hazamallahu jam'ahumul akbara yawma badrin wa kutila sonadiduhum wa kubara'uhum fa'adhallu wa nasarallahu dinahu wa nabiyahu wa hizbahul mu'minin. Maka terjadilah sebagaimana yang diberitakan oleh Allahu Jalla fi'ula. Allahu Jalla wa'ala melumatkan persatuan mereka yang besar atau jumlah mereka yang besar pada perang Badar. Terbunuh para tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar mereka. Mereka menjadi orang terhina, hina. Allahu Jalla wa'ala menolong agamanya dan menolong nabinya. Wa hizbahul mu'minin, dan menolong kaum mu'minin, bala tentaranya dari kalangan kaum mu'minin. Wa ma'adhalik falahum maw'idun yajma'u bihi awwalahum wa akhirahum. Bersamaan dengan kegagalan mereka di dunia, demikian Allah Jalla wa'ala perbuat kepada mereka. Bersamaan dengan itu, ternyata mereka punya tempat pertemuan dan perjanjian. Allah Jalla wa'ala akan menghimpun orang pertama mereka, musyrikin, kafirin, mukadzibin, mu'anidin, Allah Jalla wa'ala akan menghimpun orang yang menentang para nabi dan rasul sebelum mereka, orang pertama dan terakhir mereka. Wa man usiba fid dunya minhum wa man mata'a biladzatihi, orang yang telah ditimpa dengan berbagai macam bentuk musibah di dunia dari mereka, dan orang yang Allah berikan kelezatan dunia. Walihada qala balis sa'atu maw'iduhum alladhi yujazuna bihi wa yu'khadhu minhumul haqq bil qisti. Hari kiamat adalah tempat perjanjian berkumpulnya mereka. Dia Allahu Jalla wa Ala akan membalas mereka. Alladhi yujazuna bihi, pada hari itulah Allahu Jalla wa Ala akan membalas mereka dan menyiksa mereka dengan penuh keadilan. Wassa'atu adha wa amar, ai a'zamu wa ashakku wa akbaru min kulli ma yatawahamu au yaduru fil khayal. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, a'zam wa amar yang sangat pahit, ai a'zam yang paling besar, asyak yang paling berat, yang paling besar dari apa yang digambarkan atau yang berada di dalam khayalan setiap orang. Wassa'atu adha wa amar, innal mujrimin ay alladhina aktharu min fi'lil jara'im wa hiya adh-dhunubul 'azimatu min asy-syirki wa ghairihi min al-ma'asi fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, di mana mereka memperbanyak melakukan perbuatan dosa, dosa-dosa besar dari kesyirikan, dan selain dari kesyirikan dari perbuatan-perbuatan maksiat, fi dhalali wa su'ur, mereka adalah dhalun fi dunia, dhalalun anil ilmi wa dhalalun anil amali. Mereka tersesat di dunia, tersesat dari ilmu dan tersesat dari beramal. Alladhi yunjihim minal azab wa yawmal qiyamati fil azabil alim. Mereka tersesat dari perkara yang akan membebaskan dan menyelamatkan mereka dari azab. Pada hari kiamat mereka berada pada azab yang pedih. Wannar allati tusta'arru bihim wa tusta'allu fi ajsamihim, neraka yang akan dikobarkan kepada mereka, dinyalakan di jasmani-jasmani mereka, hatta tablugha afidatahum, sampai kemudian api itu mengenai hati-hati mereka. Yauma yushabuna finnar ala wujuhihim, pada hari mereka digiring ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Allati hiya asyrafu ma bihim minal a'dha, wajah-wajah mereka adalah wajah atau anggota wajah itu adalah anggota badan yang paling terhormat. Hiya asyrafu ma bihim minal a'dha, Allahu Jalla wa Ala menggiring ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Maksudnya wajahnya di bawah, kemudian kakinya di atas, digiring oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Sementara wajah itu adalah organ tubuh yang paling terhormat. Wa alamu ashad min ghairiha, maka rasa sakitnya lebih parah dari selainnya. Kalau digiring dengan kaki, tentu kan ringan. Tetapi sekarang wajahnya di bawah, kakinya di atas, digiring menuju neraka. Fayuhanun bidzalik, mereka dihinakan karena itu. Wayuhzun, mereka direndahkan karenanya. Wayuqalu lahum dzuku massasaqar, rasakan oleh kalian rasa sentuhan neraka saqar. Ay dzuku alaman nar wa asafaha wa ghaydaha walahabaha, rasakan oleh kalian perihnya api, menyakitkan, mengerikan, dan kobaran api, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan sebuah ketentuan. Wa hadhihi syamilun lil makhluqati wal awalimil alawiyyati wassufaliyah. Inna Allah ta'ala wahdahu khalaqaha la khaliqa laha siwah wala musyarakata fi khalqihi. Kata beliau, ayat ini mencakup seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di atas alam atau alam yang ada di bawah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dialah semata yang telah menciptakannya. Tidak ada pencipta selainnya dan tidak ada sekutu dari makhluknya. Ini barakallahu fikum ayat yang ke-49. Kita langsungkan kepada ayat yang ke-50. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma amruna illa wahidatun kalamhil kalamhim bil basari. Tiadalah perintah kami kecuali satu kali saja. Kun fayakunu. Bila Allah Jalla wa'ala mengatakan kun, maka semuanya akan jadi. Kalam himbil basari. Seperti kedipan mata, kata Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa ma amruna illa wahidatun kalam himbil basar. Tiadalah perintah kami kecuali satu kali perintah saja, bagaikan kedipan mata. Walaqad ahlakna asya'akum fahal mim mudakir. Dan sungguh kami telah membinasakan kelompok-kelompok kalian, orang yang serupa dengan kalian, orang yang mirip dengan kalian, orang yang berperilaku seperti perilaku kalian. Sungguh kami telah membinasakan. Fahal mim mudakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau mengingat? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zuburi. Segala sesuatu yang mereka perbuat telah ada dalam catatan, dalam kitab catatan di Lauhil Mahfuz. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatarun. Dan setiap yang kecil dan yang besar berada dalam catatan. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan sungai-sungai. Fi maq'ad sidqin, pada tempat yang sangat baik dan sangat bagus. Inda malikin muqtadir, di sisi Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa khalaqaha biqada'in sabaqa bihi ilmuhu. Dan Allah Jalla wa Ala menciptakan semuanya makhluk tersebut dengan sebuah ketentuan yang telah berlalu ilmunya Allah. Ai terjadinya mereka dengan ilmu Allah Jalla wa Ala yang qadim. Wa jara bihi qalamuh, dan telah tergores atau berlalu pena yang menulisnya. Bi waqtiha wa miqdariha, kapan waktunya dan kadarnya. Wa jami' mashtamalat alaihi minal awsab, dan telah ditulis pula semua apa yang dikandung dari sifat-sifat. Wa dzalika 'alallahi yasir. Hal itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah, satu pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup. apapun yang akan terjadi, apapun yang akan ya sifat melekat pada diri kita sampai kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu ada dalam catatan. Kalau suatu ketika kita menemukan sifat yang tidak pernah kita inginkan, ada pada saudara kita, ada pada istri kita, ada pada anak-anak kita, ada pada teman-teman kita, ketahuilah pertama kali bahwa itu adalah sebuah catatan di dalam hidup. Sehingga barakallahu fikum, setelah kita mengerti kalau itu adalah sebuah catatan, pertama, buka dada dengan lebar untuk menerima kalau itu adalah sebuah ketentuan. Yang kedua, kerahkan segala kemampuan engkau untuk melakukan perbaikan terhadap sesuatu yang tidak baik dan buruk. Jangan barakallahu fikum hal itu dijadikan sebagai bahan untuk mengoloknya, bahan untuk merendahkannya, bahan untuk kemudian menjadi pembicaraan di sana sini. Barakallahu fikum. Kekurangan apapun pada manusia itu akan terjadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat kita membongkar aib saudara kita, maka ketahuilah bahwa kita ini adalah manusia yang sama dengan dia. Pada diri kita ini aib-aib yang sangat banyak. Agar kita selalu melakukan evaluasi, menolong dan membantu saudara kita yang telah ditakdirkan sebuah kekurangan padanya, untuk suatu ketika, kalaupun mungkin dia tidak tahu kalau kita ini punya kekurangan, karena kita telah membuka diri membantu saudara, Allahu Jalla wa'ala akan mendatangkan orang lain untuk membantu memperbaiki diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Demikianlah hidup rahimani wa rahimakumullahu jadian. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup, kekurangan, kelebihan, semuanya sudah ada di dalam catatan. Mari kita lakukan perbaikan terhadap kekurangan. Barakallahu fikum. Dengan melapangkan dada pertama kali, bahwa ini adalah sebuah suratan hidup yang kita miliki, atau yang dia miliki, atau yang ada pada istri kita, atau yang ada pada siapapun juga, bahwa itu sudah tertera dalam suratan. Kalau itu sudah tertera di dalam suratan, berarti jadikanlah dada kita ini lapang untuk menerimanya pertama kali. Jangan sampai barakallahu fikum ketika dia melakukan satu kebaikan atau satu kejelekan, lalu kemudian kita usir dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada keinginan dan kemauan untuk melakukan perbaikan padanya. Barakallahu fikum. Kita usir dari hati kita, dari kasih sayang kita, dari kemauan dan keinginan baik buat dia pada diri kita. Kita sebel melihatnya, kita marah melihatnya, kita benci untuk kemudian melihatnya. Jangan berlaku demikian. Barakallahu fikum. Maka di saat melapangkan dada, jikalau semua apa yang terjadi dalam hidup sudah ada di dalam suratan, tampillah engkau sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi, menemukan kekurangan-kekurangan pada para sahabatnya. Beliau telah memberikan teladan yang terbaik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengingkari, beliau memperbaiki, beliau memarahi, namun tetap beliau memiliki kasih sayang yang tinggi dan dalam kepada mereka-mereka yang melakukan kesalahan. Barakallahu fikum. Dia tetap sayang, menginginkan kebaikan. Terlebih dia seorang sunni, anak seorang sunni salafi. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, wa dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya itu gampang dan mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa li hadza qala, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Tiadalah perintah kami kecuali satu kali perintah seperti kedipan mata. Fa idza arada syai'an qala lahu kun fayakun kama arada kalamhil basar min ghairi mumani'atin wala su'ubatin. Apabila Allah Jalla wa'ala menginginkan sesuatu dan Allah berkata kun jadi, maka jadilah seperti yang dimaukan, seperti kedipan mata, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada kesulitan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Walaqad akhlaqna asya'akum minal umamis sabiqin alladhina amilu kama amiltum wa kadzabu kama kadzabtum fahal min mudzakir ay fahal min mutadzakirin ya'lamu anna sunnatullah fil awwalin wal akhirin wahidah. Sungguh kami telah menyiksa, telah membinasakan orang-orang yang seperti kalian dari umat terdahulu yang mereka telah berbuat seperti yang kalian perbuat, yang mereka telah mendustakan seperti kalian dustakan. Apakah ada yang mau mempelajari, yang mau mengetahui, yang mau ingat? Apakah ada yang mau mengingat yang dia mengetahui jika itu merupakan sunnatullah pada orang terdahulu dan orang belakangan? Sunnatullah itu adalah wahidah, satu. Wa anna hikmatahu kamaktadat ihlaka ulaikal asrar fa inna haula mithlahum fala wala farqa bainal fariqain. Kata beliau, termasuk dari hikmah Allah Jalla wa'ala berkonsekuensi membinasakan mereka-mereka yang jahat terdahulu, maka sesungguhnya mereka ini ai pendusta terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka. Tidak ada perbedaan di antara dua kelompok tersebut. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zuburi ai kullu ma fa'aluhu min khairin wa syarrin maktubun alaihim fil kutubil qadariyati wa kullu saghirin wa kabirin mustatar ay mustatarun maktubun. Kata beliau, segala sesuatu yang mereka perbuat ada di dalam kitab. Ai, setiap apa yang mereka perbuat dari kebaikan, dari kejelekan, tertulis di dalam catatan takdir. Setiap yang kecil yang mereka lakukan atau yang besar, semuanya tertulis. Wahadihi haqiqatul qada'i wal qadari wa anna jami'al asyai kullaha qad kulliha qad alimaha Allah ta'ala wa sataraha indahu fil lawhil mahfuz fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun fama asabal insana lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Inilah hakikat dari ketentuan Allahu Jalla wa Ala dan takdirnya, bahwa segala sesuatu telah diilmui oleh Allahu Jalla wa Ala, dan Allahu Jalla wa Ala telah menulisnya di sisinya dalam Lauhil Mahfuz. Maka apa saja yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang dia tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Apa yang akan menimpa seseorang tidak akan pernah tersalah, dan apa yang tersalah tidak pernah akan menimpa. Ini barakallahu fikum al-qada'u wal-qadar. Maka tentu barakallahu fikum beriman kepada hal ini dan memperbaiki keimanan kita kepadanya harus barakallahu fikum, karena kita hidup berjalan di atas sebuah catatan. Saudara kita hidup berjalan di atas catatannya. Istri kita berjalan di atas catatannya. Anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, semuanya berjalan di atas catatan. jadilah engkau atau kita berilmu untuk menerima ketentuan tersebut. Termasuk barakallahu fikum, ilmu kita adalah mu'minum bih, mengimani semuanya itu dari Allahu Jalla wa'ala, lalu kemudian lapang dada barakallahu fikum menerimanya. Maka itulah orang yang mendapatkan petunjuk di dalam hidupnya, kata Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita harus menyiapkan, sebagaimana kita punya kesiapan untuk menerima yang baik-baik, maka kita juga harus punya kesiapan untuk menerima yang jelek-jelek. Menerima yang kita sukai, kita juga harus punya kesiapan untuk menerima yang kita tidak sukai. Kenapa? Karena semuanya itu ada dalam ketentuan hidup barakallahu fikum. Ya. Kalau kejelekan itu terjadi pada diri kita, kejelekan itu terjadi pada diri kita, maka jangan berusaha untuk menutup-nutupinya. Jangan berusaha untuk kemudian barakallahu fikum, ya, menutupi kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Kedua, kalaulah kita benar-benar jujur di dalam hidup, menyibukkan diri dengan kekurangan diri sendiri, tidak akan ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Kalau kita mau jujur membicarakan tentang kekurangan diri kita, sudah tidak ada waktu lagi untuk kita membicarakan kekurangan orang lain. Maka persiapkan diri kita. Di saat kita punya kesiapan menerima kebaikan-kebaikan di dalam hidup, maka kita juga harus punya kesiapan untuk menerima hal-hal yang tidak baik di dalam hidup. Terkadang kan, kalau kita diberikan kebaikan, wah, kita cerita sana-sini. Kita barakallahu fikum ceritakan. Kita terlihat betapa riang gembiranya. Ketika musibah terjadi atau sesuatu yang menimpa, kerdil jiwanya. Tidak punya kesiapan untuk menghadapinya. Padahal dia tahu itu merupakan sama-sama ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita persiapkan diri untuk menerima segala bentuk ketentuan di dalam hidup. Yang baik, sebagaimana kita punya kesiapan untuk menerima hal-hal yang kita tidak sukai. Barakallahu fikum. Innal muttaqina lillah bifi'li awamirih wa tarki nawahih. Alladzina taqaw syirka wa kalkabaira wa saghaira fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, yang mereka menjaga diri dari kesyirikan, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, fi jannati wa nahar, ay fi jannatin na'im, allati fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin min al ashjaril yani'ah wal anharil jariyah wal qusuril rafi'ati wal manazilil aniqati wal ma'aqili wal masharibil ladhidati wal huril hisan wal rawdatil bahiyat fil jannat fil jinan wa ridwanul malikid dayyan wal fawzi biqurbihi. Walihada qala fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Orang yang berusaha takut kepada Allahu Jalla wa'ala dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menjaga diri dari kesyirikan, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, berada di dalam sorga dan sungai-sungai, yang berada di dalam sorga kenikmatan yang padanya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati setiap manusia. Pohon-pohon yang berbuah, sungai-sungai yang mengalir, bangunan-bangunan yang tinggi, tempat tinggal yang enak, makanan, minuman yang lezat, wanita-wanita surga yang bagus, kebun-kebun yang indah di dalam surga. Waridhal malikid dayyan, dan lebih dari itu semua, keridhaan Allahu Jalla wa'ala, wal fawz biqurbih, dan bergembira, beruntung dekat dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Walihada qala fi maq'adi sidikin inda malikin muqtadir, di tempat yang bagus di sisi Allahu Jalla wa'ala yang maha kuasa. Fala tas'al ba'da hadha amma yu'tihim rabbuhum min karamatihi wa judihi wa yamudduhum bihi min ihsanihi wa minanihi. Jangan bertanya lagi setelah ini apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari kedermawanan, dari kemuliaan dan kedermawanannya, dan Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka dari kebaikan dan nikmat-nikmatnya. Ja'alanallahu minhum, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita termasuk dari mereka. Wala hurimna khairu ma'indahu, wala haramna khairu ma'indahu, dan semoga Allah Jalla wa'ala tidak haramana, dan semoga Allah Jalla wa'ala tidak menghalangi kita dari kebaikan yang ada di sisinya. Bisharrin ma'indana, dengan kejahatan yang ada di sisi kita. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka atau menjadikan kita termasuk dari mereka. Wala harramana, dan tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan kebaikan yang di sisinya karena kejelekan yang ada pada diri kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.